Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Nahmadullah azza wa jal wa nashkuruhu, kita muji Allah subhanahu wa ta'ala dan kita bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Sehingga kembali malam hari ini, insyaallah kita melanjutkan membaca kitab Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, Ar-Risalah At-Tabuqiyah, Zadul Muhajir ila Rabbih. Di nuskhah kita di halaman 24 dengan pemberian subjudul Wujubu Ittiba'in Nusus wa Idharuha wa Da'watu Ilaiha. Wujubu Ittiba'in An-Nusus wa Idhariha wa Da'watu Ilaiha. Kewajiban mengikuti nas-nas. Nas Al-Quran maupun nas hadis yang sahih. Wa idhariha, dan kewajiban untuk menampakkannya, menjelaskannya. Wa da'wati ilaiha, dan kewajiban untuk mendakwahkan, mengajak, menyeru umat kembali kepada nas-nas tersebut. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wal maqsudu annal wajiba alladhi la yatimmul imanu bal la yahsulu musammal iman illa bihi muqabilatun nususi bittalaki wal qabul wal idhari laha wa da'watil khalqi ilaiha. Dan maksud tujuan dari penjelasan dari pembahasan kemarin adalah bahwa yang wajib yang akan menjadi sempurna keimanan, bahkan tidak akan didapat keimanan kecuali dengan hal tersebut, yaitu muqabilatun nusus bitalaki wal qabul. Berhadapan dengan nas-nas harus menerima dan menjelaskannya serta mendakwahkan kepada makhluk, mengajak makhluk kepada nas. Ini maksud dari pembahasan kemarin. Kita mengetahui konsekuensi hijrah ila Rasul alaihi salatu wassalam, tunduk dan patuh dengan apa yang dibawa oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Kemudian beliau memberikan faedah kewajiban untuk kita menegakkan keadilan, berpegang teguh dengan al-haq, kebenaran. Tidak menyembunyikannya, tidak hendak lari, berpaling darinya, atau memutarbalikkan, menghindar dari kebenaran. Maka ini semua tujuannya adalah menegaskan bahwasannya wajib untuk menerima nas-nas Al-Quran maupun Al-Hadis As-Sahih. Yang itu merupakan kebenaran yang dibawa oleh Rasul alaihissalatu wassalam, yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa dinul haq, agama yang hak, yang benar, dan bawa petunjuk. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wajib menjelaskan dan menampakkan nas-nas, tidak menyembunyikannya. Dan wajib untuk mengajak, menyeru manusia kepada nas tersebut. La tuqabalu bil i'rad taratan wa bil layyi ukhra. Tidak membalas nas-nas itu dengan berpaling, terkadang, atau layu, memutarbalikkan, menyimpangkan nas-nas dari yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam. Ini menjadi syarat kesempurnaan iman. Bahkan iman tidak akan diperoleh kecuali dengan hal tersebut. Wajib menerima, tidak menolaknya, wajib menampakkan dan menjelaskannya, tidak menyembunyikannya. Dan tidak berpaling, menghindar dari al-haq, dari nas-nas, dan tidak pula menyimpangkan nas-nas dari al-haq. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab al-ayah as-sadisah wassalasun, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak selayaknya dan semestinya bagi orang yang beriman, laki-laki maupun wanita, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara, kemudian mereka memiliki pilihan yang lain dari perkara-perkara mereka. Prinsip orang yang beriman adalah sami'na wa ata'na. Tidak menentang, tidak memalingkannya, tidak menyembunyikannya. Demikian. Fadalla hadza ala annahu idza sabata lillahi wa lirasulihi fi kulli mas'alatin minal masaili hukmun talabiyun aw khabariyun fa innahu laysa li ahadin ayatahayyara aw ayatahayyara li nafsihi ghaira dhalikal hukmi fayadhhabu ilaih. Maka ini menunjukkan, kata beliau, apabila telah jelas, nyata, kuat nas dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, ketetapan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam segala permasalahan, baik itu hukmun tolabi, sudah jelas nyata ada hukum tolabi, tuntutan yang dimaksudkan adalah perintah ataupun larangan. Sudah jelas nyata datang perintah dan larangan dari Allah dan Rasul. Au khabari, atau bentuknya penghabaran. Nah, karena nas itu imma talabi imma khabari. Makanya Allah Ta'ala menegaskan, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Sidqa fil ahbar wa adla fil ahkam. Fil amr wan nahi. Sidqah, jujur, benar apa-apa yang Allah Ta'ala habarkan, apa-apa yang Rasul alaihi salatu wasalam habarkan. Wa adla, dan adil, tidak menyimpang, tidak timpang, lurus, adil dalam hal hukum-hukumnya Allah, baik perintah maupun larangan. Fa innahu laysa li ahadin ayatakhayyara li nafsihi ghaira dhalik. Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk memiliki pilihan dirinya selain apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasul tersebut. Tidak boleh ada alternatif lain, pilihan yang lain yang dia pilih untuk dirinya. Kalau sudah Allah Ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam menetapkan bagi dia perkara tersebut, tidak ada alternatif lain kecuali dia adalah sami'na wa ato'na, tunduk patuh, nerima apa yang telah Allah Ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam putuskan. Fayadhabu ilaih, kemudian dia berpendapat, memilih selain apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya putuskan. Wa anna dhalika laysa lil mu'minin wala mu'minatin aslan. Fadalla ala anna dhalika munafin lil iman. Dan bahwasanya yang demikian tidak ada sama sekali perilaku bagi orang yang beriman, laki-laki maupun wanita, punya pilihan yang lain selain yang dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya. Fadalla ala anna dhalika munafin lil iman. Maka kalau ada yang demikian menunjukkan hal itu bisa meniadakan keimanan. Allah Ta'ala berfirman di surah An-Nur ayat yang ke-51, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Tidak lain ucapan orang-orang yang beriman apabila mereka diseru, diajak kepada Allah dan Rasul-Nya untuk berhukum, memutuskan perkara di antara mereka. Tidak lain ucapan mereka adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Wa ulaika humul muflihun. Maka mereka inilah orang-orang yang mendapatkan al-falah, kemenangan, keberuntungan. Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yahshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Ayat setelahnya Allah Ta'ala nyatakan, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, wa yahsyallah, dan dia takut kepada Allah, wa yattaqi, dan dia taat kepada Allah, fa ulaika humul faizun, maka merekalah orang-orang yang faiz, yang sukses, berhasil, beruntung. Surah An-Nur ayat 51-52. Lihat. 6. Sifat karakter, perilaku akhlaknya orang yang beriman ketika mereka diseru kepada Allah dan Rasul, tidak lain jawabannya adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Bukan seperti orang Yahudi, sami'na wa asoina, kami dengar tapi kami enggak mau taati. Bukan. Tapi sami'na wa ata'na, itu prinsipnya orang yang beriman. Kami dengar dan kami taati. Selama itu adalah ketetapan Allah dan Rasul. Selama itu adalah nas-nas syar'i datang dari sisi Allah, datang dari sisi Rasul alaihi salatu salam, maka tidak ada pilihan bagi dia kecuali al-qabul, menerima. Menerima. Menerimanya dalam konteks tadi, sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami taati. Ini yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala, ulaika humul muflihun, ulaika humul faizun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan al-falah. Al-falah itu mendapatkan dua hal. Husulul matlub, dia mendapatkan apa yang diinginkan dari nikmat, dari ganjaran pahala surganya Allah, dan dia terbebaskan dari apa yang dia takutkan, apa yang dia khawatirkan dari adab dan siksanya Allah. Itu namanya al-falah. Faizun, sukses, berhasil. Mencapai apa yang dia inginkan dari ridhonya Allah, dari surganya Allah. Itu kesuksesan yang sebenarnya. Makanya dalam surah Al-Ahzab Allah Ta'ala nyatakan, wa may yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Naam. Faza fawzan. Naam. Selanjutnya kata Imam Al-Qayyim, waqad hakasa fi rahimallah ijma'a sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ayyadaha liqauli ahadin. Nah, perhatikan ini. Ini termasuk ucapan emas. Naam. Ucapan yang sangat berharga. Al-Imam As-Safi rahimahullahu ta'ala. Beliau membawakan ijma' para sahabah dan tabi'in dan para ulama setelah mereka bahwa anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang sudah jelas bagi dia sunnahnya Rasul alaihi salatu wasallam, lam yakun lahu ayyadaha, maka tidak boleh bagi dia untuk meninggalkan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam tersebut liqauli ahadin. Dia tinggalkan sunnah, dia justru menuju pendapat orang lain. Ini tidak boleh. Naam. Ini juga dinukilkan beliau di kitab I'lamul Muwaqqi'in. Ucapan Al-Imam As-Safi'i rahimahullahu ta'ala. Di kitab beliau Ar-Risalah. Yang lebih dikenal termasuk banyak memuat tentang usul fikih. Naam, usul fikih. Kitab beliau Imam Syafi'i Ar-Risalah. Perhatikan, perlu dikasih garis atas ini. Ucapan emas ini, anna manistabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ayyadaha liqauli ahadin, bahwa siapa saja yang sudah jelas baginya sunnah Rasul alaihi salatu wasallam, tidak boleh bagi dia untuk meninggalkan sunnah tersebut, untuk dia mengambil pendapat atau ucapan orang lain. Naam. Sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, seorang imam besar dari kalangan mazhab Syafi'i, Imam An-Nawawi, di kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab jilid 1 halaman 63, beliau menyatakan, wa kana jama'atun min mutaqaddimi ashabina idza ra'au mas'alatan fiha hadisun wa madhhabu Syafi'i khilafuhu amalu bil hadis wa aftau bihi qailina madhhab Syafi'i ma wafaqal hadis. Perhatikan, setelah beliau mendapatkan ucapan Imam Syafi'i ini, bagi siapa saja yang sudah jelas bagi dia sunnah Rasul alaihi wasallam, hadis Rasul alaihi salatu wasallam, tidak boleh bagi dia meninggalkan hadis tersebut yang sudah jelas datang dari Rasul, kemudian dia justru memilih pendapat orang lain. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa kana jama'atun min mutaqaddimi ashabina, dan adalah jamaah dari para pendahulu sahabat kami, ashabina, yakni orang-orang dari kalangan mazhab Syafi'i. Bukan ashabina itu. Idza ra'au mas'alatan fiha hadisun, kalau mereka mendapati dalam satu permasalahan itu adanya hadis, wa madhabu Syafi'i khilafuhu, sementara madhabnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Syafi'i menyelisih hadis tersebut, amalu bil hadis, maka mereka mengamalkan hadis tersebut, wa aftau bihi, dan berfatwa dengan hadis tersebut, bukan dengan mazhabnya Imam Syafi'i, ketika mazhabnya Imam Syafi'i itu menyelisih hadis. Perhatikan di sini. Jadi bisa saja didapati mazhabnya Imam Syafi'i menyelisih hadis. Bukan Imam Syafi'i sengaja hendak menyelisih hadis, tetapi bisa jadi sebab-sebab udzur. Mungkin belum sampai hadis tersebut kepada Imam Syafi'i, atau sudah sampai tetapi saat itu lupa, namanya manusia. Atau sampai hadis tersebut namun di sisi beliau belum jelas kekuatan hadis tersebut sahih atau tidaknya, sehingga belum pada posisi yang bisa dijadikan hujjah. Berbagai udur. Udur. Nah, bisa jadi. Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dari pendahulu-pendahulu, sahabat-sahabat teman-teman kita dari kalangan mazhab Syafi'i, kalau mendapati adanya dalam sebuah permasalahan adanya sebuah hadis, sementara pendapatnya Imam Syafi'i menyelisih hadis tersebut, maka mereka mengamalkan hadis dan berfatwa dengan hadis tersebut. Nah, qa'ilina madhhab Syafi'i, mereka akan berpendapat dengan madhabnya Syafi'i, pendapatnya Imam Syafi'i, mawafaqal hadis, selama itu mencocoki hadis. Perhatikan nih. Ya. Mereka para ulama-ulama dari kalangan mazhab Syafi'i akan berpendapat dengan pendapatnya Imam Syafi'i kalau mawafaqal hadis, selama mencocoki, selama sesuai dengan hadis. Ini penegasan beliau dalam Majmu' Syarah Al-Muhadzab jilid 1 halaman 63. Dan hal ini juga sesuai dengan pesannya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Di antara pesannya Imam Syafi'i rahimahullah taala, termasuk ini dinukilkan, naam, di kitab Al-Imam Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, di mukaddimah sifat salat Nabi. Idza qultu qawlan yukhalifu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadribu qaulil haita, kata beliau. Kalau aku berpendapat, sebuah pendapat, di mana pendapatku itu menyelisihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lemparkan pendapatku itu ke tembok. Jangan kamu ambil maknanya. Nah, hal ini juga yang ditegaskan oleh beliau, begitu juga imam-imam yang lainnya. Idza sahhal hadis wa huwa madhhabi. Kalau sudah sahih, jelas hadis tersebut sahih, maka itulah madhabku. Nah, ini prinsip ikhwan fillah jazani Allah. Jadi fanatiknya itu bukan fanatik madhab. Fanatiknya adalah fanatik sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis beliau kalau itu sahih, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul, la yahruju min hadza illal haq. Tidaklah keluar dari sini, beliau menunjuk lisan beliau, kecuali itu adalah kebenaran. Yang disampaikan, yang diucapkan oleh Rasul itu pastilah kebenaran. Nah, sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang disampaikan beliau itu dari hawa nafsu beliau. Tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, sebagaimana juga dinukilkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di aslu sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Nurajab Al-Hambali mengatakan, fal wajibu ala kulli man balagahu amru Rasul sallallahu alaihi wasallam wa arafahu ayyubayyinahu lil ummah wa yansahalahum wa ya'murahum bittiba'i amrih wa in khalafa dhalika ra'yun adhimun minal ummah. Kata beliau, maka yang wajib bagi setiap orang yang sudah sampai kepadanya perkara Rasul alaihi salatu wassalam, hadis Rasul alaihi salatu wassalam, dia telah mengetahuinya, wajib untuk dia menjelaskan kepada umat, menasihati umat, dan memerintahkan umat untuk ittiba amrihi, mengikuti perkaranya Rasul alaihi salatu wasalam, mengikuti petunjuknya Rasul alaihi salatu wasalam, mengikuti hadis ucapan Rasul alaihi salatu wasalam, sekalipun telah diselisihi oleh pendapat mayoritas dari kalangan manusia umat ini. Sekalipun mayoritas menyelisihi hadis tersebut, jangan kamu ikuti mayoritas. Kalau ternyata mayoritas itu menyelisihi petunjuk Rasul alaihi salatu wasalam. Wa in tuti aksaro mang fil ardi yudillu an sabilillah. Nah, kalau engkau mentaati mengikuti mayoritas orang di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Kemudian kata Imam Nurajab Al-Hambali kembali menegaskan, kata beliau, fa in amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fa inna amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahaqqu ayu addama wa yuqtada bihi min ra'i ayyi muaddamin qad khalafa amrahu fi ba'dil asya'i khata. Kata beliau, maka apabila perkara Rasul alaihi salatu wassalam, karena sesungguhnya perkaranya Rasul alaihi salatu wassalam itu lebih berhak untuk diagungkan, untuk diikuti dari pendapat siapapun, sebesar apapun orang tersebut kedudukannya, manakala menyelisih perintahnya Rasul atau perkaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara tersebut, pasti orang yang menyelisih Rasul alaihi salatu wasallam itu adalah terjatuh ke dalam kesalahan. Naam, perhatikan. Karena selain Rasul alaihi salatu wasallam ghairu ma'sum, tidak terlepas dari adanya kesalahan. Adapun perkaranya Rasul alaihi salatu wasallam adalah ma'sum, terjaga dari kesalahan. Naam. Makanya ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum, pendapatnya Imam Malik tegas, kullun yu'khadu wa yutraku qauluhu illa sahiba hadzal qabr. Semua orang itu bisa saja diambil atau ditinggalkan pendapatnya kecuali Rasul alaihi salatu wassalam. Wa min huna radda sahabatu wa man ba'dahum ala kulli mukhalifin sunnatan sahihatan. Dari sini maka para sahabah dan generasi setelah para sahabah membantah setiap orang yang menyelisih sunnah yang sahihah. Perhatikan itu. Ini prinsip. Warubbama aghladu firraddi la bugdon lahu bal huwa mahbubun indahum mu'addamun fi nufusihim lakin Rasulullah SAW ahabbu ilaihim. Dan terkadang mereka keras di dalam membantah, bukan karena mereka benci kepada orang tersebut, bahkan orang itu, pembesar itu yang berpendapat menyelisihi Rasul tersebut adalah orang yang dicintai di sisi mereka. Justru karena cintanya itulah, maka kesalahan itu tidak dibiarkan. Menyelisihi Rasul alaihi salatu wasalam itu tidak dibiarkan. Supaya dia selamat dan orang lain selamat. Supaya kembali rujuk kepada al-haq. Ini adalah bukti cinta yang benar. Jadi bantahan itu bukan berarti permusuhan pribadi, kebencian karena personalnya, tetapi karena menyelisihi Rasul, maka perlu dibantah. Namun, sekali lagi, mereka adalah sekalipun dicintai, Rasul alaihi salatu salam adalah yang lebih dicintai oleh mereka. Naam. Ini ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum. Prinsipnya para a'immatul ummah. Dari imam-imamnya ahli sunnah dari sejak para sahabah. Wa man ba'dahum. wa amruhu fawqa amri kullin makhlukin. Wa amruhu fawqa amri kulli makhlukin. Maka perkaranya Rasul alaihi salatu wassalam itu adalah di atas perkara setiap makhluk. Fa idza ta'arada amru Rasul alaihi salatu wassalam, fa idza ta'arada amru Rasul alaihi salatu wassalam wa amru ghairihi, fa amru Rasul alaihi salatu wassalam aula ayuqaddam wa ayuttaba. Maka apabila ada berlawanan antara perkaranya Rasul dan perkara orang lain selain Rasul, maka perkaranya Rasul alaihi salatu wassalam itu adalah lebih didahulukan dan lebih diikuti. Naam. Demikian ucapan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Albani di Aslu Sifat Salat Nabi. Masya Allah. Sekali lagi ini mempertegas apa yang disampaikan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata beliau, fadalla hadha ala annahu idha sabata lillah wa li rasulih fi kulli mas'alatin minal masail hukmun talabiyun aw khabariyun fa innahu laysa li ahadin ayatakhayyara li nafsihi ghaira dalikal hukum fayadhabu ilaih wa anna dalika laysa li mu'minin wala mu'minatin aslan fadalla ala anna dalika munafin lil iman. Naam, kemudian beliau menyebutkan apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang merupakan ijma' kesepakatan umat terdahulu maupun setelahnya, bahwasanya siapa yang sudah jelas bagi dia sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, hadis Rasul alaihi salatu wasalam, tidak boleh dia tinggalkan sunnah atau hadisnya Rasul tersebut kemudian dia mengambil pendapat yang lain. Naam. Sanwasil insyaallah taala fi liqa'il ati biinillah azza wajal. Wa ila huna wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.